Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan insyaallah pada malam hari ini pembahasan kita dari kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatul Quran karya al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kita masih dalam pembahasan tentang bab adab-adab di dalam membaca Al-Quran, yaitu bab yang ke-6. Kita masuk pada pasal yang berikutnya yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam bab ini. Qala al-muallif rahimahullahu taala: faslun yustahabbu lil qari fi ghairi shalah an yastaqbil al-qiblah. Disunnahkan bagi seorang qari atau orang yang membaca Al-Qur'an, di selain sholat, ya, disunnahkan untuk menghadap ke arah kiblat. Kalau di dalam sholat sudah tentu wajib, ya, karena sholat harus menghadap ke arah kiblat. Illa fil halatain, kecuali dalam dua kondisi, yaitu kondisi sholatul khauf dan kondisi sholat sunnah di atas kendaraan ketika safar. Dikatakan oleh beliau di sini, disunnahkan bagi orang yang membaca Al-Quran di selain sholat, ya, untuk menghadap ke arah kiblat. Faqad ja'a fil hadis, dan telah datang dalam sebuah hadis: khairul majalisi mastuqbila bihil qiblah. Sebaik-baik majelis adalah yang dihadapkan majelis tersebut ke arah kiblat. Namun sayang sekali riwayat yang dibawakan oleh Imam Nawawi di sini dhaif, lemah, ya. Dalam perawinya terdapat perawi-perawi yang matruk, yang ditinggalkan hadisnya. Nah. Sebab seperti Hisham ibn Ziyad, Abul Miqdam, Isa ibn Maimun, dan juga Musarif ibn Ziyad Al-Qurashi. Nah, perawi-perawi tersebut, na'am, haulai matrukun, semuanya matruk. Kemudian wayajlisu mutakhasyian bisakinatin wa waqar. Dan hendaklah orang yang membaca Al-Quran itu dia duduk dengan khusyuk, bisakinatin wa waqar, dengan tenang. Duduk dengan khusyuk dan tenang. Mutriqan ra'sahu, menundukkan kepalanya. Wa yakunu julusuhu wahdahu fi tahsini adabihi wa khudu'i ka julusihi baina yaday muallimih. Dan duduknya orang yang membaca Al-Quran, ya, yang sendirian, ya, maka duduknya adalah dengan duduk yang penuh adab, ya, dan juga merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti duduknya seorang murid, ya, di hadapan gurunya, ya. Duduk dengan cara duduk yang penuh adab, ya, dan khudu, ya, merendahkan diri. Fahadha huwal akmal, dan inilah cara duduk yang paling sempurna. Yaitu duduk dengan tenang, dengan khusyuk, ya. Nah, menundukkan kepalanya, ya. Kemudian penuh adab dan khudu', ya. Seperti duduknya seseorang di hadapan gurunya, ya, ketika sedang menimba ilmu. Hadha huwal akmal, inilah posisi atau na'am kondisi yang paling sempurna. Walau qara'a qa'iman aw muttaji'an aw fi firasyih aw ghairi dhalik min al ahwal jaza walahu ajrun. Dan jika dia membaca Al-Qur'an sambil berdiri atau sambil berbaring, ya, atau di atas tempat tidurnya, ya, atau keadaan-keadaan yang selain itu, ya, jaza, boleh baginya. Walahu ajrun, dan bagi dia pahala. Ya. Walakin dunal awwal, akan tetapi pahalanya di bawah pahala orang yang membaca Al-Quran dengan posisi duduk, tenang, khusyuk, penuh adab. Seperti duduknya seorang di hadapan gurunya. Nah. Baik. Perhatikan. Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala, nah, di dalam pasal ini menyebutkan tentang disunnahkannya apa? Membaca Al-Quran dengan menghadap ke arah kiblat. Nah. Namun sayang hadis yang beliau bawakan lemah. Perawi-perawinya, na'am, ada perawi-perawi yang matruk. Orang-orang yang ditinggalkan hadisnya oleh para ulama. Kemudian beliau menyebutkan tentang duduk di dalam membaca Al-Quran. yaitu duduk dengan khusyuk, penuh ketenangan, ya, menundukkan kepalanya, penuh adab, khudu, seperti duduknya seseorang murid di hadapan gurunya ketika menimba ilmu, ya, duduk yang penuh adab. Dan ini cara membaca Al-Quran dengan posisi yang paling sempurna. Nah, dan jika dia membaca sambil berdiri, sambil berbaring di atas kasurnya atau dimanapun, ya, maka boleh dalam kondisi apapun. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah ala kulli ahyani. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berzikir kepada Allah dalam setiap keadaannya. Nah, dan qiraatul Quran termasuk apa? Dzikrun. Nah. Sehingga mau sambil berbaring, sambil duduk atau sambil berdiri, boleh membaca Al-Quran dalam posisi-posisi yang seperti ini. Namun di sini ada ucapan beliau yang na'am, tidak menyertakan dalil, ya, yaitu ucapan bahwasannya pahala membaca Al-Quran sambil duduk tadi lebih besar daripada pahala membaca Al-Quran sambil berdiri atau sambil berbaring. Nah, itu dari kalimat walakin dunal awal. Tetapi kondisi yang ini, membaca sambil berdiri dan sambil berbaring, ini pahalanya di bawah dari yang pertama tadi, yang membaca Al-Quran sambil duduk. Namun apa yang boleh bawakan di sini membedakan antara jumlah pahala orang yang membaca Al-Quran sambil duduk dengan orang yang membaca Al-Quran sambil berdiri itu berbeda. Nah, tidak ada dalil yang beliau sebutkan di sini, dan memang tidak ada dalil yang membedakan, nah, antara pahala orang yang membaca Al-Quran sambil berdiri dan orang yang membaca Al-Quran sambil duduk. Baik. Tidak ada dalil yang menunjukkan kurangnya pahala orang yang berzikir atau membaca Al-Quran sambil berdiri atau sambil berbaring. Tidak ada dalil yang menunjukkan tentang hal ini, berkurangnya pahala orang yang baca Al-Quran sambil berdiri atau sambil berbaring. Nah, yang demikian karena ayat, ya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, qala Allah taala, Allah berfirman, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Dalam surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 Allah berfirman, inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, waktila fil laili wan nahar, dan dalam silih bergantinya malam dan siang, la ayatin li ulil albab, sungguh padanya ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal. Siapa orang-orang yang berakal? Ulul albab di sini. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, yaitu orang-orang yang berzikir kepada Allah sambil berdiri dan sambil duduk dan sambil berbaring. Perhatikan disebutkan di sini. Nah, ulul albab di sini adalah orang-orang yang berzikir kepada Allah sambil berdiri, sambil duduk dan sambil berbaring. Ayat ini umum. Nah, ayat ini umum. Nah, bahwasannya, nah, pahala, ya, yang didapatkan oleh orang yang membaca Al-Qur'an baik dia sambil duduk atau sambil berdiri atau sambil berbaring sama. Nah, yang demikian karena tidak ada dalil yang menunjukkan berkurangnya pahala orang yang baca Al-Quran sambil berbaring. Nah, karena ayat di atas yang kita baca tadi dalam surah Ali Imran 190 sampai 191 umum, nggak membeda-bedakan mana yang sambil berduduk, yang sambil duduk pahalanya lebih besar, tidak ada. Ya, tidak disebutkan itu. Allah menyebutkan secara umum alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Yaitu orang-orang yang berzikir kepada Allah sambil berdiri dan sambil duduk dan sambil berbaring. Bahkan telah sahih dalam hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, ya, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, bahwasannya Rasul sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah ala kulli ahyani, ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam berzikir kepada Allah dalam setiap keadaannya. Nah, baik berdiri atau baik duduk atau berbaring, ya, beliau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaannya, ya. Demikian pula keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, fadzkuruni adzkurukum washkuru li wala takfurun. Berzikirlah kepadaku atau ingatlah aku, niscaya aku akan ingat kepada kalian. Washkuru li, dan bersyukurlah kepadaku, wala takfurun, dan jangan kalian mengingkari nikmatku. Nah. Dan juga telah datang riwayat, ya, bahwasannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membaca Al-Quran sambil bertelekkan di pangkuannya Aisyah radhiyallahu taala anha, dalam keadaan Aisyah sedang haid, sebagaimana riwayat yang akan kita baca nanti. Nah. Wa thabata fi sahih an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, dan telah sabit dalam kitab sahih dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yattaki'u fi hijri wa ana haidun yaqra'ul Quran. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, telah sabit dalam kitab sahih dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bertelekkan pada pangkuanku, ya, wa ana haid, sedangkan aku sedang haid. Naam. Yaqra'ul Quran, sambil beliau membaca Al-Quran. Naam. Rawahul Bukhari wa Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari dan Muslim. Naam. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, yaqra'ul Quran wa ra'suhu fi hijri. Beliau membaca Al-Quran dalam keadaan kepalanya ada di pangkuanku. Nah. Taib. Ini menunjukkan bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, membaca Al-Quran dalam kondisi atau posisi seperti ini. Nah. Tidak sambil duduk, ya. Nah, agar tetapi sambil telekkan kepada pangkuannya Aisyah radhiyallahu taala anha, yang bahkan Aisyah ketika itu sedang dalam keadaan haid. Nah, maka keumuman ayat di atas yang sudah kita baca tadi, demikian pula hadis ini, ya. Nah, hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, menunjukkan bahwasannya apa? Naam, tidak dibeda-bedakan. Naam, pahala orang yang membaca Al-Quran sambil duduk dengan pahala orang yang membaca Al-Quran sambil berdiri. Nah, artinya enggak ada dalil yang menunjukkan berkurangnya pahala orang yang membaca Al-Quran sambil berdiri atau sambil berbaring. Nah, enggak ada. Sehingga yabqa ala umumi. Ya. Nah, tetap berada di atas hukum asalnya. Tidak ada perbedaan pahala antara orang yang baca Al-Quran sambil duduk atau sambil berbaring atau sambil berdiri, berdasarkan ayat tadi dan hadis tadi. Taib. Ya. Dan demikianlah yang diperintahkan oleh para ulama. Nah, walaupun kita membaca kitab yang di situ dia berpendapat dengan pendapat, dengan suatu pendapat. Bukan berarti kita taklid dengan semua pendapat apa yang ada di kitab yang sedang kita pelajari. Melainkan seorang hendaknya selalu bersandar kepada adillah, kepada dalil. Ketika Imam Nawawi di sini mengatakan bahwasannya pahala orang yang membaca Al-Quran sambil berdiri dan sambil berbaring itu lebih rendah daripada pahala orang yang membaca Al-Quran sambil duduk. Sementara beliau tidak membawakan dalilnya, dan memang tidak ada dalil yang menunjukkan tentang hal ini, maka kita enggak boleh taklid. Tidak boleh taklid. Melainkan taklid kita adalah kepada adillah, kepada dalil yang sahih, baik dari kitabullah atau dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan ayat dan hadis menunjukkan tidak dibedakannya orang yang membaca Al-Quran sambil duduk dan sambil berdiri atau sambil berbaring. Dalam sisi pahala, dalam sisi pahala. Wa an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala, juga datang riwayat dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, inni aqra'ul Qur'an fi salati wa aqra'u 'ala firasyi. Sesungguhnya aku membaca Al-Qur'an di dalam salatku. Dan juga aku membaca Al-Qur'an 'ala firasyi, di atas tempat tidurku. Jadi beliau pun di atas ranjangnya, di atas tempat tidurnya membaca Al-Qur'an. Karena demikianlah yang disebutkan dalam ayat tadi tentang ulul albab, yaitu alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Itu orang-orang yang membaca Al-Qur'an sambil berdiri atau sambil duduk atau sambil berbaring. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, juga datang riwayat dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, inni la aqra'u hizbi wa ana muttaji'atun 'ala sarir. Sesungguhnya aku membaca hizbku, yaitu membaca Al-Qur'an, sesungguhnya aku membaca Al-Quran, wa ana muttaji'atun, dalam keadaan aku berbaring, ala sarir, di atas ranjang, di atas tempat tidur. Maka ini menunjukkan boleh berzikir kepada Allah, baik sambil duduk, sambil berdiri, atau sambil berbaring. Demikian pula dalam membaca Al-Quran. Boleh sambil duduk, boleh sambil berdiri, dan boleh sambil berbaring. Berdasarkan riwayat tadi dan ayat dalam surah Ali Imran, ayat yang ke-190 sampai 191. Baik. Apalagi terkhusus bagi para hufadzul Quran, para hufadzul Quran, bisa murojaah, dalam kondisi apapun, misalkan sambil memasak, atau dia sambil menyapu masjid, sambil murojaah hafalan yang telah dia hafal atau ayat-ayat yang telah dia hafal. Taib, selesai dari pasal tentang naam membaca Al-Quran, naam sambil duduk, sambil berdiri, dan sambil berbaring. Nah, kemudian faslun, pasal yang berikutnya. Fa idza arada syuru'a fil qira'ati ista'adza. Dan apabila seseorang hendak memulai membaca Al-Quran, ista'adza, hendaklah dia membaca isti'adza. Waqal faqal, yaitu membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan ar-rajim, yang dijauhkan dari rahmat Allah. Ini lafaz isti'adzah yang sahih. Sebagaimana ini lafaz isti'adzah yang terdapat dalam Al-Qur'an, ya. Hakadza qala al-jumhur min al-ulama. Demikian dikatakan oleh jumhur para ulama. Wa qala ba'du salaf. Kalau dikatakan jumhur, berarti maknanya ada apa di sini? Ada khilaf, ada perselisihan. Nah, jumhur mereka menegaskan bahwasannya ta'awud atau isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, adalah ketika mau memulai membaca Al-Qur'an. Ya, seperti yang diamalkan oleh kaum muslimin, ya. Wa qala ba'du salaf, kemudian berkata ba'du salaf. Nah, ba'du salaf di sini seperti naam Ibnu Sirin, An-Nakhai, ya. Naam. Dan yang lainnya, ya. Ada naam dari kalangan para ulama terdahulu yang berpendapat bahwasanya apa? Yata'awwadu ba'dil qira'ah. Berta'awud setelah membaca Al-Qur'an. Baik. Namun yang sahih, ya, adalah pendapatnya jumhur para ulama. Jumhur para ulama, pendapat mereka adalah ta'awud itu atau isti'adzah itu sebelum membaca Al-Qur'an. Ini yang sahih. Nah, karena membaca Al-Quran di sini lidaf il waswasah, untuk naam menolak adanya waswasah, ya, waswasawi syaitan, naam, atau waswasah. Nah, sedangkan mereka yang berpendapat membaca isti'adzah itu setelah membaca Al-Quran, ya, mereka berdalil dengan lafad ayat fa'idha qara'tal Quran, qara'a yaqra'u, qara'a fi'il apa? Hah? Qara'a yaqra'u, qara'a fi'il madi, yaqra'u fi'il mudhari. Fi'il madi untuk waktu apa? Lampau atau atau waktu akan datang? Lampau, kan? Nah, berarti sudah, ya. Fa idza qara'tal Qur'an, jika engkau telah membaca Al-Qur'an. Ini secara letter lek apa? Naam kalimat, ya. Fa idza qara'tal Qur'an, jika engkau telah membaca Al-Qur'an. Nah, karena qara'a fi'il madhi. Nah, juga alasan mereka membaca isti'adzah setelah membaca Al-Qur'an, ya, itu dalam rangka untuk menolak i'jab ba'dal faragh minal qira'ah, dalam rangka untuk menolak i'jab, bangga diri setelah membaca Al-Qur'an. Nah, supaya setelah baca Al-Quran gak bangga diri, oh saya sudah sekian juz saya baca, bangga. Nah, ya. Taib. Namun yang sahih pendapat jumhur. Bahwasannya apa? Membaca isti'adzah a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu diucapkan sebelum membaca Al-Qur'an atau ketika hendak memulai membaca Al-Qur'an. Karena inilah yang diriwayatkan jil ba'da jil. Nah, ini yang diriwayatkan dari generasi setelah generasi, ya. Nah, dari generasi ke generasi seperti ini. Nah, bahwasanya membaca Al-Qur'an itu apa? Qabla qira'ah, sebelum membaca Al-Qur'an. Liqaulihi ta'ala, dalilnya firman Allah ta'ala, fa idza qara'tal qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Nah, wa takdirul ayat indal jumhur. Nah, tafsir ayat di atas menurut jumhur para ulama, fa idza aradtal qira'ah fasta'id. Fa idza qara'tal qur'an artinya apa? Fa idza aradtal qira'ah, jika engkau ingin membaca Al-Qur'an, fasta'id, maka mintalah perlindungan billah kepada Allah minasyaitonir rajim. Jadi arti fa idza qara'tal qur'an artinya fa idza aradta qira'atal qur'an, jika engkau ingin membaca Al-Qur'an, ingin memulai membaca Al-Qur'an, bukan artinya jika engkau telah membaca Al-Qur'an, bukan. Ya. Tetapi artinya fa idza aradta qira'atal qur'an, jika engkau ingin memulai membaca Al-Qur'an. Fasta'id billah minasyaitonir rajim, maka berlindunglah kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Ya, ini menurut jumhur para ulama dan ini yang sahih. Ini yang sahih, nah, pendapat jumhur para ulama. Kemudian, summa sifatu ta'awud kama dzakarna. Kemudian, sifat atau bentuk ta'awud itu seperti yang kami sebutkan tadi. Sebagaimana yang kami sebutkan tadi, apa bentuk ta'awud? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Karena ini yang disebut dalam ayat. Ya. Ini lafaz ta'awud yang sahih. Wa kana jama'atun minas salaf yaqulun, dan ada sekelompok dari para salaf, para ulama terdahulu, ya, yang mereka membaca ta'awud dengan lafaz berikut. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ya. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah zat yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui, ya. Aku berlindung kepada Allah zat yang Maha mendengar dan Maha mengetahui dari syaitan yang terkutuk. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ada para ulama yang beristi'adzah dengan lafaz ini. Namun wallahu taala alam, tidak ada hadis yang tidak ada hadis yang sahih yang menunjukkan bentuk ta'awudz seperti ini. Wala ba'sa bihadza. Namun Imam Nawawi mengatakan tidak mengapa menggunakan isti'adzah yang bentuknya seperti ini. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Walakin al-ikhtiyar huwal awwal, tetapi yang paling dipilih, ya, yang paling utama adalah lafaz yang pertama. Apa tadi? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Karena ini lafaz yang terdapat dalam Al-Qur'an. Baik. Sebagian juga ada yang menyebutkan tentang lafaz yang lain. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Apa? Min hamzihi wa nafthihi wa nafthi. Naam. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthi. Aku berlindung kepada Allah zat yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui dari syaitan yang terkutuk, ya, dari kegilaannya, ya, kegilaan syaitan, dan juga dari Naam, apa ini godaannya ya, dan syairnya. Nah. Namun riwayat tentang lafadz ini, naam, dilemahkan oleh sebagian para ulama. Riwayatnya dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, ya. Namun dilemahkan oleh para ulama, naam, alaihim rahmatullah, ya. Di antaranya Imam Ahmad, Ibnu Rajab, ya, Ibnu Khuzaimah, Al-Imam Al-Baihaqi, Al-Imam An-Nawawi, naam, dan yang lainnya dari kalangan para ulama yang melemahkan hadis ini. Sehingga yang lebih aman, ya, yang lebih aman dan tidak ada keraguan padanya adalah lafadz apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Cukup. Nah, ini yang lebih aman dan lebih mencocoki apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Kemudian kita lanjut. Thumma inna ta'awudha mustahabbun laisa biwajib. Kemudian beliau menyebutkan tentang hukum ta'awud, ya, sebelum membaca Al-Quran. Kemudian sesungguhnya ta'awud, naam, itu mustahabbun, hukumnya sunnah, kata beliau. Laisa biwajib, tidak wajib hukumnya. Wahwa mustahabun likulli qari'in. Dan isti'adzah atau ta'awud ini mustahab, sunnah bagi setiap orang yang membaca Al-Quran. Sawa'un kana fi shalah au fi ghairiha, sama saja membacanya di dalam sholat, ya, atau di luar sholat. Nah. Dan masalah ini tidak terlepas dari masalah khilaf. Para ulama berselisih tentang hukum membaca ta'awud sebelum membaca Al-Quran, apakah wajib ataukah sunnah. Sebagian para ulama berpendapat sunnah. Nah, dan ini dipilih oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, bahwasanya ta'awud atau isti'adzah sebelum membaca Al-Quran hukumnya sunnah. Dan sebagian para ulama yang lain berpendapat wajib, ya, berpendapat wajib. Kenapa? Alasannya karena ada perintah. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billah. Apabila engkau hendak membaca Al-Qur'an, fasta'idz, hendaklah engkau meminta perlindungan. Ini perintah, ya, kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Fasta'idz billah minasyaitonir rajim. Nah, berdasarkan perintah ini, maka sebagian para ulama berpendapat wajib. Nah, kalau wajib berarti kalau ditinggalkan secara sengaja berdosa. Nah, tapi kalau lupa atau tidak sengaja maka tidak berdosa. Nah, ini kalau berpendapat wajib. Nah, sama saja membaca Al-Qur'annya dari awal surat atau dari tengah surat. Nah, hendaknya membaca isti'adzah atau at-ta'awudz, ya. Baik. Maka barang siapa yang berpendapat dengan pendapat sunnah, maka di sana ada salafnya, ada pendahulunya. Dan yang berpendapat dengan pendapat wajib juga ada pendahulunya. Nah, berdasarkan alasan tadi. Al-muhim, ya, baik dia berpendapat sunnah atau berpendapat wajib, maka hendaknya seseorang tidak bermudah-mudahan. Tidak bermudah-mudahan meninggalkan ta'awud ketika hendak membaca Al-Quran, ya. Jangan sunnah iki, ya. Ini kan cuma sunnah, dah langsung baca Al-Quran tanpa ta'awud billah, ya. Akhirnya baca Al-Qurannya penuh was-wasah, ya. Tidak konsentrasi, bahkan tidak bisa memahami maknanya, ya. Bahkan kacau bacaannya, ya. Karena tidak beristi'adzah, tidak berta'awud, bermudah-mudahan, ya. Karena alasannya sunnah katanya. Nah, maka walaupun dia berpendapat sunnah, hendaknya tidak bermudah-mudahan. Ya. Apalagi terdapat perintah tadi, fasta'id billah minasyaitonir rajim, mintalah perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Nah, ketika hendak membaca Al-Qur'anul Karim. Nah. Kemudian wa yustahabbu fi shalah fi kulli raka'atin 'ala sahih minal wajhain. Ingda ashabina, dan disunnahkan di dalam salat untuk membaca isti'adzah di setiap rakaat menurut pendapat yang sahih dari dua pendapat di kalangan ashab kami, yaitu ashab Syafi'iyah. Nah, ashab Syafi'iyah. Nah. Ini menunjukkan ashab Syafi'iyah ada dua pendapat. Nah, ada yang mengatakan isti'adzah itu setiap rakaat, ada yang mengatakan isti'adzah itu cukup di rakaat pertama saja dalam salat. Nah. Wa 'alal wajhi tsani inna ma yustahabbu fi raka'atil ula. Menurut pendapat yang kedua, disunnahkan membaca isti'adzah tersebut hanya di rakaat pertama saja. Nah. Taib. Intinya ada dua pendapat tentang apakah isti'adzah itu di setiap rokaat ataukah di rokaat pertama saja. Nah, sebagian para ulama berpendapat disunahkan di setiap rokaat atau disyariatkan di setiap rokaat. Bahkan kalau yang berpendapat wajib, isti'adzah itu wajib, berarti apa? Wajib setiap rokaat. Nah. Ada yang berpendapat hanya di rokaat pertama saja. Nah, ya. Dan yang lebih kuat, na'am barakallahu fiik, ya, hendaknya membaca isti'adzah di setiap rokaat. Yang demikian karena, na'am, seseorang setelah membaca Al-Quran dia terselingi dengan ruku, doa sujud, ya, dan gerakan-gerakan yang lain. Nah, sehingga ketika dia mau membaca lagi, membaca Al-Quran atau membaca Al-Fatihah, hendaklah dia apa? Membaca isti'adzah kembali. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ini yang lebih sahih insyaAllah. Bahwasannya na'am disyariatkan membaca isti'adzah di setiap rakaat. Nah, bagi yang berpendapat sunnah, maka disunnahkan membaca Al-Quran pada setiap rakaat. Bagi yang berpendapat wajib, maka diwajibkan membaca Al-Quran pada setiap rakaatnya. Wallahu ta'ala a'lam. Fa'in tarokahu fil ula atabihi fi tsaniyah. Apabila dia lupa atau meninggalkannya di rakaat pertama, tidak membaca isti'adzah di rakaat pertama, atau bihi fi tsaniyah, maka dia membacanya di rakaat yang kedua. Nah. Kemudian yang terakhir, wa yustahabbu ta'awud fit takbiril ula fit takbiratil ula min salatil janazah ala ashahil wajhain. Nah. Dan disunnahkan untuk berta'awud dalam takbir yang pertama dari sholat jenazah. Nah, ala ashahil wajhain, menurut pendapat yang paling sahih dari dua pendapat, dan ini yang paling sahih. Nah, bahwasanya ketika sholat jenazah pun disyariatkan. Nah, yang berpendapat sunnah berarti sunnah, ya, yang berpendapat wajib berarti wajib. Ya. Nah, untuk membaca isti'adzah di takbir pertama dalam sholat jenazah. Nah, yang demikian karena takbir pertama setelah di dalam sholat jenazah, setelah takbir pertama dia membaca apa? Hah? Takbir pertama sholat jenazah membaca apa? Al-Fatihah. Dan Al-Fatihah adalah Al-Quran, surat dalam Al-Quran, sehingga dalam takbir pertama dalam sholat jenazah disyariatkan membaca isti'adzah sebelum dia membaca Al-Fatihah. Nah, yang berpendapat sunnah ta'awud sebelum membaca Al-Quran, maka hukumnya sunnah. Yang berpendapat wajib sebelum membaca Al-Quran, maka apa? Ta'awud sebelum membaca Al-Fatihah hukumnya wajib. Nah, tergantung dia pendapat memilih pendapat yang mana. Taib. Selesai dari pasal yang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala tentang isti'adzah di dalam membaca Al-Qur'anul Karim. Yang jelas, na'am, Taib disyariatkan untuk membaca isti'adzah atau at-ta'awud ketika hendak membaca Al-Quran. Nah, dengan lafaz a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik membaca Al-Quran di dalam solat, ya, atau di luar solat. Nah, dan sebagai faidah ada pendapat, nah, yang apa ini tidak disunnahkan dan tidak diwajibkan. Ya. Nah, itu pendapatnya Imam Malik rahimahullahu taala. Namun ini menyelisihi pendapat jumhur para ulama dan menyelisihi dalil. Ya, menyelisihi dalil. Nah, sehingga yang sahih adalah disyariatkannya membaca isti'adzah atau ta'awud sebelum membaca Al-Qur'anul Karim. Wallahu taala a'lam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu.